Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى kita lanjutkan belajar bersama kita pada sore hari ini. Masih semangatkah? Masih? Saya mohon ini karena posisinya saya mengharap ke sana nih, ada di sebelah sini ya. Mungkin lebih enak ya sini ya. Apa namanya? Biar saya fokus. Pandangannya kayak kemana-mana. Lebih baik, ya lebih enak begitu. Iya. Monggo geser sini aja. Pada kesempatan sore hari ini, saya dihubungi kemarin oleh Mas Yuda untuk membahas tema yang berbeda. Jadi kalau biasanya kita kemarin masih melanjutkan surat Al-Fatihah, karena insyaallah ta'ala sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah, maka kita coba mengingat kembali memurojaah, mereview kembali beberapa pengetahuan kita berkaitan dengan hal-hal di awal-awal bulan Zulhijjah, dengan harapan mudah-mudahan nanti kita siap untuk menyambut dan sekaligus mengisi dengan berbagai amal ibadah pada bulan Zulhijjah. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu tahun ini dalam 12 bulan. Jadi di antaranya adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4, arba'atun hurum. Yang salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna, bila amal-amal kebaikan itu dilakukan, ahabbu ila Allahi minhu, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashar, daripada amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang 10 ini." Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Atau "Walal jihad fi sabilillah?" Bukan pula jihad fi sabilillah artinya apa? Dan jihad fi sabilillah termasuk amalan yang paling utama. Kalau seandainya seseorang melakukan kebaikan-kebaikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apakah itu masih juga lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya apa? Amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada termasuk di antaranya jihad fi sabilillah. Apalagi ya, kalau 10 hari pertama itu amalan kita apa? Jihad fi sabilillah. Kalau itu beda lagi. Ya. Maka yang sudah siap silakan ya berangkat bersama Ustaz Abu Sa'ad. Ya. Meskipun tidak harus terjun di medan tempur, tetapi ya sebagai orang yang menyediakan obat-obatan, yang menyediakan konsumsi, sama ya, karena mereka membantu ya. Illa rajulun, kecuali ya, ini secara umum, kharaja binafsihi wa mali, kecuali ada seorang yang berjihad fi sabilillah membawa jiwa dan hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak membawa pulang sedikit pun. Ya. Jadi sudah selesai. Ya. Jadi kalau dia berjihad fi sabilillah dan tidak pulang membawa jiwa dan hartanya, itu enggak ada yang menanding. Tidak ada yang menanding. Ya. Tapi kalau masih pulang, ya, masih membawa harta apalagi membawa ghanimah gitu ya. Nah, maka lebih baik amalan-amalan tadi ya di 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Jadi subhanallah. Ketika kita tahu bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari terbaik untuk melakukan berbagai amal ibadah, tentu kalau tujuan kita memang akhirat, tujuan kita memang surga, mengapa kemudian kita lalaikan, kita lupakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sudah ada pengumuman dari pemerintah belum tanggal 1 ini? Belum ya, kita tunggu besok. Kayaknya besok malam jadi tunggu ya. Kalau hari Senin besok itu memang tanggal 1 ya, berarti insya Allah sama ya, di kalender itu tanggal 15 itu hari Selasa kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita bisa bersama hari raya kita. Jadi intinya ini penting hadis ini, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ilallahi minhum min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan-amalan soleh itu dilakukan padanya yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam riwayat yang lainnya ada dengan lafal ma min amalin azka indallahi azza wa jalla. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala a'zama ajran, dan tidak pula lebih besar pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashril adha, daripada kebaikan, kebaikan yang dilakukan pada 10 hari ya, bulan Dzulhijjah. Ini al-adha maksudnya bulan Dzulhijjah. Qila wala al-jihadu fi sabilillah, ada yang bertanya kepada beliau, termasuk pula ya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali tadi orang yang berjihad fi sabilillah dengan membawa jiwa dan hartanya lalu tidak pulang ya dengan membawa apa-apa, artinya tidak pulang lagi dengan membawa jiwa dan hartanya. Dalam riwayat yang lainnya, suatu kali Abdullah ibnu Umar ibnu Amr, kalau tadi sama-sama dari sahabat ibnu Abbas, ini dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fadzakartu lahu al-a'mal. Lalu suatu kali beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau menyebutkan beberapa amalan. Yani Abdullah ibnu Amr faqal, ma min ayyamin, lalu Nabi berkomentar, tidak ada hari-hari al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashar. Tidak ada amalan-amalan soleh yang lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama ini. Qalu ya Rasulullah al-jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Ya, fa akbarahu. Oh ya, jihad itu hebat, besar, kata beliau. Beliau mengomentari, menyatakan bahwa jihad itu amalan yang sangat besar, amalan utama. Faqal, tetapi meskipun beliau menyatakan bahwa jihad adalah amalan yang sangat besar, faqala, tapi beliau menyatakan walal jihad, tidak pula jihad fi sabilillah illa an yakhruja aw an yakhruja rajulun bi nafsi wa mali fi sabilillah thumma takunu muhjatu nafsihi fi. Maka sama tadi, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu kemudian betul-betul ia ya mengorbankan jiwanya dalam berjihad tersebut. Beberapa lafal hadis tadi menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan waktu terbaik untuk melakukan amal salat. Silakan apa saja, kerjakan apa saja, yang penting itu amal salat. Kalau kita ingin apa mendapatkan surga. Mengapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu setahun hanya sekali itu, ya, tidak diulang lagi. Setelah itu bulan Muharram. Beberapa hal yang bisa kita ambil faedah atau kita ambil kita petik dari hadis ini. Yang pertama, betapa Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayang kepada kita hamba-hambanya. Mengapa? Ketika Ramadan kemarin sudah dikasih 10 hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, yang salah satu malamnya ada ya waktu ya, semalam itu kalau orang mengisi dengan berbagai ibadah, nilainya sama dengan beribadah 1000 bulan. Sudah begitu dikasih lagi puasa 6, sunnah 6 hari bulan Syawal. Barang siapa mengerjakannya sesudah bulan Ramadan, seakan-akan dia puasa setahun lamanya pahalanya. Bukankah ini kenikmatan? Lalu di akhir tahun ya, itu kita masih diberi kesempatan lagi ya, 10 hari supaya melakukan berbagai ibadah, yang diantaranya nanti kita puasa sunnah sekali saja, sehari saja bisa menghapus dosa setahun dan yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukankah ini ya, tutup tahun ala Islam yang luar biasa? Seorang yang cerdas bisa mengambil pelajaran dari ini. Kalau tadi belum, nanti kalau di awal tahun Allah juga memberikan sebuah nikmat yang luar biasa. Tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Barang siapa yang berpuasa diampuni dosanya setahun yang lalu. Kalau kita mengambil faedah ini, betapa Allah Maha Rahmat, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha belas kasih sayang kepada kita. Masalahnya betapa kita ini tidak tahu ya, atau tidak merasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perasaannya Allah sebentar-sebentar ibadah, sebentar-sebentar ibadah ini. Kapan selesainya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Selesainya kalau penjenengan sudah ya di WO oleh Allah. Ya. Loh, orang ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, mengapa kita mengeluh? Ini yang seringkali. Mengapa? Dulu sudah pernah kita sampaikan di awal bahwa kita diciptakan oleh Allah ini supaya beribadah, iya enggak? Ketika orang mengeluh ketika dikasih ibadah, itu orang yang tidak dong. Sebagai manusia tidak sadar, sebagai manusia tidak sadar untuk apa dia diciptakan. Aneh bin Ajaib, berpuluh-puluh tahun hidup di dunia tidak sadar sebagai manusia, tidak tahu tugasnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dari kecil sampai tua apa? Rakusnya luar biasa mencari dunia. Ya, dan itu nyata, real kalau kita mau jujur. Ya, meskipun mereka gelarnya profesor, doktor, S3, S4, STLR, SJUS, nah semuanya. Enggak peduli. Kita ya, seorang muslim itu yang cerdas. Sadar dirinya manusia, sadar akan tugasnya. Ketika Allah memberi kita berbagai macam ibadah, subhanallah, sesungguhnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, kalau antum menjadi manajer apa saja, manajer rumah tangga, manajer perusahaan, manajer apa, bukankah ini sebuah disiplin ketertiban administrasi? Awal tahun yang baik, akhir tahun ditutup dengan baik, subhanallah. Gak usah jauh-jauh, ilmu manajemen ada, ya ambil faedahnya atau tidak. Ya. Maksud ini mungkin para ikhwan yang mengurus ini ya harus nanti begitu. Bagaimana di awal kita awali dengan baik, akhir ditutup. Begitu pun antum belajar, awal semangat, akhir juga semangat. Ini sudah mulai, masya Allah ini meramping, langsing. Masya Allah, luar biasa. 100 berapa kemarin, Mas? Total jenderalnya 130 apa? 125. Ya, sekarang sudah mulai langsing. Ya, ya alasannya, aduh orang sekarang kalau gemuk kan tidak baik, obesitas itu sumber penyakit banyak. Sudahlah kita apa namanya diet. Diet untuk merampingkan tubuh. Ya, kalau itu tubuh bagus, tapi kalau ini belajar, masya Allah, belum separuh perjalanan. Ya, belum nanti hujan lagi alasannya. Hujan kayak apa macam-macam. Mudah-mudahan mereka punya udzur. Ya. Ini di kampus lagi musim apa? Musim kuliah apa semester? Mites ya. Ah, barangkali mudah-mudahan ya. Nanti selepas mites coba kita lihat. Ya. Adakah masih udzur lagi? Ya. Atau mungkin nanti sibuk, oh ini jadi panitia Idul Kurban. Oh iya. Dah, enggak apa-apa. Habis itu nanti oh ini mau macam-macam ya, monggo lah ya. Yang jelas kita mudah-mudahan masih semangat. Ya. Mari kita lihat kesimpulan tadi ya, beberapa kesimpulan awal yang bisa kita ambil faedah ya. Ini ambil faedah kita. Pandai-pandai mengambil faedah. Kita harus bersyukur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kita dosa dosa kita banyak sekali. Ketika di awal, di tengah, di akhir diberi kesempatan, bukankah ini pemutihan? Loh, kalau orang kita ada apa itu sertifikat tanah itu nunggak-nunggak ada pemutihan, wah luar biasa senangnya. Ada apa lagi hutang diputihkan, wah luar biasa. Senangnya luar biasa. Ini Allah setiap saat kasih pemutihan, tapi mengapa orang tidak memanfaatkannya? Ya, luar biasa. Subhanallah. Betapa nikmat dan indahnya Islam. Ya, betapa Allah Maha kasih sayang. Hanya kadang-kadang kebanyakan manusia itu memang tidak bersyukur ya. Hanya sedikit orang yang bersyukur. Itu jelas. Ya, maka kalau kita hanya sedikit ya jangan minder. Ya, soalnya apa? Ya. Orang yang masuk neraka dan yang masuk surga perbandingannya berapa? Anak turun Adam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintah Nabi Adam supaya mengutus di antara keturunannya itu ba'san ilan nar. Berapa ya Allah, kata Nabi Adam? Ya. Min kulli alfin, setiap 1000 orang itu yang 900 99 99 calon penghuni neraka. Satu biji ya, satu orang masuk surga. Subhanallah. Jadi memang sunatullah. Memang Allah sudah menciptakan manusia ini 1 banding 1000 ya, 1 banding 1999. Jadi setiap 1000 orang itu hanya satu yang masuk surga. Dan kita berharap ya, tidak masalah. Jadi musuh kita 999 di lawan kita tidak masalah. Siap insyaallah. Ya. Oleh karenanya ini penting. Satu orang yang berilmu, satu orang yang beriman, satu orang yang bertakwa ya, tidak akan gentar menghadapi berapapun banyak. Karena mereka itu ya orang yang tidak punya ini apa? Goyang, tidak punya prinsip, tidak punya kekuatan, tidak punya ini dan seterusnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa bil jumlah fa hadzal ashru qad qila. Simpulannya bahwa 10 hari pertama ini bulan Dzulhijjah ada yang berpendapat innahu afdalu ayyamis sana. Ada ulama yang memahami 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun. Kama nataqa bihi al-hadis, sebagaimana disebutkan secara nas oleh hadis ini. Wa faddalahu katsirun ala ashri ramadhanil akhir. Bahkan ulama yang berpendapat seperti ini menyatakan ini lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ulama pertama berpendapat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari terbaik sepanjang tahun, bahkan lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Li'anna hadza yusra'u fihi ma yusra'u fi dzalika min shalatin wa shiyamin wa shadaqatin wa ghairi dza wa ghairiha. Karena di dalam 10 hari pertama ini disunnahkan atau disyariatkan, ya disyariatkan ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada kurban dan seterusnya. Wa yamtazu hadza bi ikhtisasihi bi ada'i fardil hajj fi. Dan secara khusus ini hari atau bulan ini waktu dilakukannya haji yang tidak bisa dilakukan di tempat atau di waktu lain. Wa qila ya dzalika afdalu liistimalihi ala lailatul qadr allati hiya khairun min alf syahr. Ulama lain berpendapat bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama. Ini pendapat kedua daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan dari hari-hari yang lain. Artinya 10 hari pertama terakhir bulan Ramadan itu hari-hari terbaik. Mengapa? Karena di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pendapat kedua. Kemudian watawassata akharun, sebagian ulama ya mengambil jalan tengah, menggabungkan dua nas yang ada ya, dengan cara tariqah al-jam', menggabungkan. Ini menyatakan ini yang terbaik tadi. Ma min ayamin al-a'malu salihu fiina ahabu ila Allahi minhu min hadhihi al-ayam. Ini jelas paling baik. Ini juga satu sisi, ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, jelas ada 1000 bulan. Siapa yang bisa menandingi satu malam dengan 1000 bulan? Tidak bisa. Ya, maka ulama yang lainnya, ayyamu hadza afdal. Siang hari ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siang hari terbaik sepanjang tahun. Wa layali dzalika afdal. Sedangkan malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu malam-malam terbaik sepanjang tahun. Wa bihadza, kata beliau, dengan cara seperti ini yajtami'u syamlul adillah. Adillah. Wallahu a'lam. Dengan cara seperti ini yang dua nas tadi tidak saling bertentangan, tidak kontradiksi. Wallahu taala a'lam. Yang jelas sejak awal bahwasanya dalam ajaran kita tidak ada ajaran yang bersifat kontradiktif. Itu yang harus diyakini sejak awal. Adapun kalau sepintas ada bertentangan, kok ini begini, kok ini begitu, mari kita lihat penjelasan para ulama. Barangkali yang satu berpendapat begini, satu begitu, tak jangan dipertentangkan. Kita coba cari, ya senantiasa cari. Kalau enggak ketemu, ya kita diam. Ya, jangan kemudian berkomentar, oh ini Islam ngawur, oh enggak boleh. Ngawur bagaimana yang membuat itu? Allah Al-Alim, Allah yang Maha Tahu. Ya, enggak mungkin. Kita ini yang belum dong saja. Maka ini cara penggabungan yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Kemudian tentu saja ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Kalau tadi disebutkan hari terbaik pada siang harinya menurut simpulan sebagian ulama tadi, maka bagaimana kita setelah tahu memanfaatkan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai amal kebaikan. Dan kalau kita lihat di kebiasaan atau budaya kebiasaan adat orang Jawa, namanya bulan Dzulhijjah itu bulan apa? Sing tiap nggih besar. Besar, enggak tahu besar itu artinya gede atau apa, bukan. Orang Jawa besar artinya apa? Ya besar. Kalau orang Indonesia bilang besar itu gede, tapi kalau orang Jawa enggak tahu. Apa kebiasaan yang sering kita lihat pada bulan besar ini kalau orang Jawa apa? Loh. Loh, ya saya bisa memahami karena antum bujangan ini. Apa? Pernikahan. Itu cerdas orang Jawa ini. Ya, karena ini bulan baik kata mereka, hari-hari terbaik, mereka mengadakan pernikahan pada bulan besar. Subhanallah. Ini barangkali salah satu bentuk kejelian orang Jawa menangkap ini ya. Pesan ini hari terbaik. Bukankah nikah itu ya kalau diniatkan ya untuk ibadah kepada Allah, ini perkara yang ya sudah menjadi kebiasaan manusia, urusan manusia. Tapi kalau niatnya ibadah karena Allah, ini ibadah. Ya. Maka subhanallah, mudah-mudahan ya. Belum selesai sudah tertawa ya. Diamini dulu ya. Di antara barangkali teman-teman kita yang hari ini tidak hadir itu barangkali sedang lamaran, sedang ini persiapan menikah. Mudah-mudahan demikian. Ya, jadi insyaallah jadi nanti datang di sini sudah. Loh, ini kok daftar presensinya sudah tambah ini? Yang ikhwan nambah, yang akhwat nambah. Ini siapa ternyata membawa ya pasangan masing-masing, subhanallah ya. Coba kalau ini ada 125 yang sudah menikah, paling ada 30 enggak ada ini ya. 100 deh. Ya kalau perlu saya baca kemarin waktu saya di masjid di Morogoro ya, masjid balai kota itu ada pamflet yang dipajang begitu, nikah masal. Wih, jadi KUA gondomanan, KUA mana? Silahkan di situ dikasih nanti mahar, kasih apa? Gratis itu. Loh, kalau mau daftar segera. Subhanallah, ya barangkali memanfaatkan momen ini, ya. Ini sekedar apa namanya? Biar semangat saja. Artinya tidak ada kemudian kok dianjurkan bulan besar, enggak. Segera mungkin, sesegera mungkin, tetapi maksud saya barangkali ini orang Jawa itu melihat tuh ini hari baik begitu kan. Artinya amal soleh salah satu bentuknya adalah menikah. Nggih. Saya pikir seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu saja beramal bukan karena adat, bukan karena pikiran, tetapi karena ya kita mengikuti ya ajaran syariat kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari terbaik pada bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah as-siyam, berpuasa. Kita dianjurkan supaya mengisi hari-hari ya pertama atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dengan berpuasa. Puasa apa saja? Yang pertama tentu puasa Arafah. Puasa Arafah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Tukaffiru sanatal madiyah was sanatal qadimah." Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Satu hari saja puasa. Luar biasa. Apalagi masih muda, apalagi masih kuat ya. Subhanallah. Kemarin siang teman akrab saya ibunya meninggal dunia karena kanker payudara. Ibunya ketika teman saya ini mengira setelah beliau tahu terkena kanker ini kemungkinan besar sudah tahu, tapi beliau enggak cerita kalau sudah kena kanker. Baru setahun ini betul-betul sudah sering masuk rumah sakit apa, kemudian akhirnya diobati dengan herbal. Persaksian beliau termasuk persaksian bapaknya, karena juga kenal bapaknya saya, ketika menyampaikan kepada kita salah satu amalan ibu ini adalah puasa. Ketika sakit sudah kena kanker masih puasa Ramadan, padahal secara medis, secara syariat itu sudah boleh tidak berpuasa ya, tapi perhatikan bagaimana beliau masih berupaya untuk berpuasa meskipun diberi keringan dalam agama, masih kuat ya. Bahkan ketika beberapa hari yang lalu sudah masuk rumah sakit itu hari Kamis, hari Senin atau Kamis, masih berpuasa beliau karena ngedrop ya. Bahkan sudah siang suruh buka, enggak, nunggu sampai maghrib. Subhanallah. Artinya ini orang yang sudah sakit yang semestinya pun tidak perlu berpuasa itu masih memaksa diri untuk berpuasa ya. Beliau meninggal kemarin jam 1.20 menit, yang sebelumnya masih sholat zuhur dan ditalqin mengikuti dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, dan itu hari Jumat. Masya Allah. Kita berharap itu saudara kita ya, khusnul khatimah. Ya, luar biasa. Ya, artinya apa? Salah satu amalan yang beliau andalkan adalah puasa selama ini. Maka kita barangkali yang tidak terbiasa berpuasa, ini kesempatan emas untuk melaksanakan satu hari saja berpuasa. Satu hari saja. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tukaffiru sanatal madhiyah wa sanatal qadimah, bukankah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukankah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Betapa banyak umat yang tidak mau memahami ini, bahkan umat Islam pun masih banyak yang tidak mau melakukannya. Allah itu kan sunnah. Betul sunnah. Bukankah sunnah itu bukan berarti ditinggalkan? Sunnah bukan berarti ditinggalkan. Ini yang sering kali kita salah dalam memahami. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita coba. Ya, kita membiasakan seperti ini. Ini yang pertama, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Lantas kalau kita nanti barang tidak ada masalah. Masalahnya kalau kemudian tidak bareng. Artinya setahu saya kalau pergerakan Muhammadiyah itu sudah menetapkan hari H gitu ya. Ini Idul Adha, berarti hari H itu tanggal 15, hari Selasa. Berarti hari G-nya hari apa? Hari Senin. Jadi puasa Arafahnya itu hari Senin. Bagaimana dengan kita? Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqidah ahlu sunnati wal jama'ah, kaidah ahlu sunnah wal jama'ah secara umum, maka insyaAllah lebih tepat, ya, lebih kuat kita mengikuti pemerintah ulil amr. Kita nunggu saja. Ya, kita nunggu saja. Bagaimana nanti kalau misalnya juga kita berbeda hari Arafahnya? Ini kan puasa Arafah. Bagaimana kalau keputusan pemerintah berbeda dengan Saudi? Sudah, akidah ahlu sunnah kita taat ulil amr. Itu meskipun ada yang berpendapat, ya kita ikut yang di Saudi, puasanya ikut Saudi, nanti sholatnya ikut pemerintah. Ya. Nah, ada sisi benarnya tapi ada sisi tidak tepatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah secara umum, bahwa kita sami'na wa ta'na dalam urusan seperti ini. Urusan siam, urusan salat hari raya, urusan salat Jumat, maka kita ikut siapa? Ulil amr. Maka kita tunggu saja pengumuman besok malam mungkin ya. Besok malam sudah terlihat atau belum hilalnya? Kalau terlihat berarti insyaallah sama. Tapi kalau tidak, ya kita nunggu kapan kita berpuasa. Ini yang pertama. Jadi puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, dalam rentang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, seandainya tanggal 1 itu hari Senin, berarti kita akan mendapati hari Senin, hari Kamis, dan hari Senin berikutnya, ya kan? Bukankah hari Senin Kamis itu dianjurkan ya, supaya kita berpuasa padanya? Bukankah kita dianjurkan berpuasa Senin dan Kamis? Iya. Kalau itu jawabannya, mari. Seandainya kita mungkin belum rutin puasa Senin Kamis, mumpung itu 10 hari pertama, bismillah saya puasa Senin Kamis. Sudah puasa Senin Kamis itu ya memang dianjurkan, sudah begitu dilakukan pada apa? Hari terbaik sepanjang masa. Subhanallah. Alangkah indahnya. Salah satu hikmah. Memang apa? Puasa Rasulullah berpuasa pada hari Senin Kamis, di antaranya adalah amalan-amalan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Dan beliau ingin ketika dilaporkan itu catatannya beliau sedang berpuasa. Subhanallah. Kemudian mari kita niatkan banyak nanti. Ada juga anjuran kita berpuasa minimal 3 hari dalam 1 bulan. Barang siapa berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, setiap bulan Hijriah tentu saja, seakan-akan dia puasa setahun lamanya. Secara hitungan matematis kasarnya, kalau satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 3 hari 3 kali 10 30. Berarti kan 30 kali 12 360, 1 tahun. Subhanallah. Bukankah ini nikmat dan rahmat kasih sayang Allah pula kepada kita? Sudah kita puasa 3 hari, Senin, Kamis, Senin, sudah dalam 10 hari pertama sudah kita niatkan untuk puasa sebulan tadi, puasa sunnah 3 hari sebulan, kita niatkan puasa sunnah Senin Kamis, kita niatkan puasa menghidupkan apa? Mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Niat kita banyak. Satu bentuk ibadah niatnya banyak, ya berlipat ganda. Kalau niatnya saya cuma puasa Senin Kamis saja, ya dapat pahala Senin Kamis. Kalau niatnya ini niat saya puasa 3 hari dalam 1 bulan, dapat itu juga. Oleh karena itulah bahasa kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, sambil menyelam minum air. Ya, peribahasa itu jangan hanya dihafalkan, lakukan. Loh iya. Ya, penting itu ya sebagai motivasi, penyemangat bagi kita. Begitu pula ketika hari Senin misalnya nanti tanggal 9 pas hari Senin, itu niatnya kita niat puasa Arafah. Niat puasa hari Senin. Ya, niat puasa mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk pula demikian Rasulullah dalam mengamalkan puasa Senin Kamis itu, dalam riwayat disebutkan tidak satu bulan itu puasa Senin Kamis. Sebulan itu kan 4 pekan. 4 pekan kali 2, Senin Kamis berarti apa? 8 kali. Enggak. Rasulullah tidak puasa begitu. Puasanya cuma apa? Kadang Senin, Senin, Kamis. Jadi tiap hari beliau ngambil Senin, Kamis, Senin gitu. Nah, ini kan pas ada Senin, Kamis, Senin. Walhamdulillah. 10 hari pertama kita niatkan untuk berpuasa Senin Kamis mengisi 10 hari 3 hari dalam 1 bulan, subhanallah. Alangkah nikmatnya Islam. Alangkah mudahnya Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam ini mudah. Tentu saja bagi siapa saja yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang lagi-lagi tadi ya, 1 dibanding berapa? 999. Itu sunnatullah kauniyah begitu. Ya. Jadi memang iradah kauniyah Allah seperti itu, tapi iradah syar'iyyah kita diperintah supaya kita menjadi orang baik semuanya. Tapi begitulah memang ketetapan Allah. Hanya sedikit ya. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur. Jadi apa tadi puasa pertama puasa Arafah, yang kedua puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, paskan aja nanti di awal 10 hari pertama. Begitu pula ulama boleh berpuasa 9 hari. Karena puasa secara mutlak tadi, kalau yang Senin, Kamis, Senin iya. Ya. 3 hari ambilnya terserah, 3 hari terserah. Ya. Boleh di Senin, Kamis, Senin tadi. Termasuk pula misalnya aduh, ini karena ini hari atau siang hari terbaik, boleh kalau kita berpuasa? Boleh. Sebagian ulama membolehkan karena ini puasa secara mutlak. Jadi hari Selasanya puasa, Rabunya puasa. Ya. Kecuali nanti hari Sabtu. Karena dalam hari Sabtu itu ada hadis, la tasumu yawma sabti illa maftaridu alaikum. Dalam hadis. Jangan berpuasa pada hari Sabtu, ini puasa sunnah kecuali yang diwajibkan. Khilaf ulama dalam memahami hadis ini. Ada yang mengatakan ini jelas zahir hadis ini menunjukkan tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib. Berarti puasa sunnah tidak boleh. Ini zahirnya demikian. Adapun yang lain berpendapat makruh saja kalau tidak ada sebab. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Dalam hal ini mungkin lebih amannya kita tidak usah berpuasa pada hari Sabtunya. Kalau mau puasa 9 hari. Ya, terserah nanti mau mengikuti pendapat yang haram atau pendapat yang makruh, wallahu taala alam bisawab. Tetapi karena memang tidak ada sebab secara khusus tanggal 9-nya bukan hari Sabtu, maka mungkin lebih amannya kita tidak usah berpuasa pada hari Sabtu itu. Kalau seandainya mau puasa ya, mau penuh 9 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, maka tanggal hari Sabtunya berarti tanggal 7 ya. 7 lah. 7-nya tidak usah berpuasa. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau pengin yang jelas-jelas tidak ada khilaf, ya puasa aja hari Senin, hari Kamis, hari Senin. Ya jelas karena itu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan dan juga puasa hari Seninnya lagi apa? 9 Zulhijjah. Kalau memang nanti tanggal 9-nya jatuh pada hari Senin. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan masalah puasa. Amalan kedua masih berkaitan dengan masalah puasa adalah memberi buka. Nah, ini. Memberi buka orang yang berpuasa. man manfattara shaiman, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ujurihim, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan puasa tersebut. Silakan ya, jadi berlomba-lombalah untuk mempersiapkan diri ya, menyisihkan duit untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Niatkan mulai sekarang ya. Kalau biasanya makan 2 porsi ya, 1 porsi saja. Kalau 1 porsi ya dikurangi. Oh, ini jatah saya, ini nanti untuk memberi buka. Subhanallah. Apalagi bagi akhwat, belum tentu tanggal 9 itu pas boleh berpuasa. Nah, ini penting. Maka sejak awal harus diniatkan, niat dahulu saat ini, sebelum pada hari H, hari G-nya, hari A, B, C, D, mulai sekarang sudah diniatkan bahwa tanggal 9 saya bismillah berniat puasa dalam hati kita. Tetapi ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tanggal 8 ya, ternyata lampu merah menyala ya, begitu ya, maka kita sudah mendapatkan niat kalau sejak awal kita berniat. Dapatkah kita pahala? Dapat kalau berniat. Tapi kalau alhamdulillah tidak jadi puasa, tidak dapat pahala ya. Ini tolong perhatikan, seorang yang cerdas tidak begitu ya. Jadi orang itu dengan niat itu bisa mendapatkan pahala dengan orang yang melakukannya, jika dilandasin dengan niat yang sungguh-sungguh. Maka bagi para ibu atau calon ibu, sejak sekarang sudah berniat bismillah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kedua, sisihkan itu duit. Seandainya pun ini memang jadwal rutinnya di situ, ya sudah, mulai sekarang diantisipasi, beli apa atau kalau apa sudah siap, nanti saya mau beli nasi di mana yang terenak, nasi paling enak, paling bergizi, paling mahal. Ya, berikan kepada orang-orang yang paling bertakwa. Ini yang penting. Karena hendaknya yang memakan makanan kita ini orang-orang yang bertakwa. Siapa? Di antaranya orang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa ini insyaallah ya, salah satu tanda bertakwa dia berpuasa. Silakan mengasihi satu orang, temannya, mungkin teman kosnya, teman akrabnya, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, mungkin dengan patungan atau sendiri, silahkan. Kalau perlu ada panitia ya, buka bersama ya. Atau kalau enggak ya kecil-kecilan, mungkin di kos ya, atau di asrama, atau di rumah ya, dan seterusnya, terserah monggo ya. Usulkan di takmir-takmir masjid, mari pak, di masjid ini ada buka bersama lah. Subhanallah, man dalla ala khairin ya, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka seperti orang yang melakukan ya. Jadi dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Seandainya kita tidak bisa memberi uang, kita memberi ide, memberi saran, memberi ilmu, kemudian dilakukan, subhanallah, luar biasa. Mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya ya, dengan berbagai kebaikan sebanyak-banyaknya pada bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Barangkali ada yang bertanya, bagi akhwat, bolehkah misalnya saya minum obat anti haid ya? Baiknya sih enggak usah. Tapi seandainya betul-betul ingin berpuasa, Allah Ta'ala alam bisawab, selama obat itu tidak membawa mudarat yang berat ya, kalau efek saya pikir mesti ada ya, apalagi obat kimia. Tapi baiknya ya alami saja. Tapi seandainya memang betul-betul, termasuk mungkin barangkali yang berhaji itu, ada yang mengatakan, boleh enggak kita? Oh boleh, selama itu sudah berkonsultasi dengan dokter muslim atau muslimah yang terpercaya dan tidak membawa mudarat bagi dirinya, maka boleh. Tetapi tentu betul-betul dengan pertimbangan yang masak ya, dengan konsultasi yang betul-betul. Karena itu kalau sesuatu yang tidak alami, kadang-kadang akan membawa efek samping yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam bisawab dalam hal ini ya, kalau memang tidak memungkinkan berpuasa tadi, berniatlah. Sudah itu berilah orang berbuka. Sudah itu lakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi memberi orang yang berbuka puasa, silakan pribadi, kelompok, di organisasi atau tidak, intinya demikian. Usahakan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian amalan berikutnya, di antara yang bisa kita lakukan adalah bertakbir. Jadi takbir yang kita baca, yang kita ucapkan, tahmid, tahlil, tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seringkali orang-orang kalau membaca dilakukan macam-macam, tapi tidak dihayati itu sebagai sebuah ibadah. Ya. Takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Tahlil. Allahu akbar walillahil hamd. Tahmid juga ada. Seringkali tidak disadari atau mungkin kurang dihayati bahwa itu sebuah ibadah. Ya. Sehingga muncul apa? Pawai, lomba. Ya. Kalau itu lomba takbir mungkin masih mending. Ternyata yang dilombakan itu lomba desain, bikin apa itu rumah-rumahan, bikin apa? Beduk, bikin pokoknya apa namanya itu istilahnya? Yang hiasan-hiasan itu loh. Apa namanya? Bukan lampion, ya. Pokoknya bikin ada yang bikin patung unta, bikin apa namanya istilahnya? Maskot. Nah, ini dia. Ya. Maskot. Ya. Mending maskot kalau mbakot. Maskot ini. Padahal itu biayanya jutaan. Ya. Sudah seperti ini untuk apa? Ya. Karena untuk syiar-syiar apa? Ya. Orang ada yang bertanya gitu, ngeyel macam-macam. Ini kan syiar begitu. Loh, syiarnya di mana? Syiar itu ya takbir itu. Dan takbir itu ibadah. Ibadah tidak bisa dicampur-campur dengan misalnya main-main, dengan campur aduk, kemudian dinilaikan. Ya nilai Allah Subhanahu wa taala. Kalau latihan bertakbir kemudian di mari lomba melafalkan takbir mungkin kita ini sudah betul belum mana yang paling bagus sih? Barangkali boleh sebagaimana kita lomba tahfid, ya kan? Lomba ini enggak, ini amalan. Seperti kalau kita sholat nanti ada yang dari belakang ngecek, oh ini bagus. Tapi kalau kita berlatih sholat, guru ngetes muridnya sholat dinilai, itu enggak masalah. Kenapa? Untuk mengetahui mana yang kurang, mana ini. Ya, lomba seperti itu artinya lomba ketika belajar. Kalau ini kan praktik ibadah, sudah ibadah kok dibuat lomba. Oh, waktu nanti sholat maghrib. Ya, ada juri yang menilai. Ya enggak bisa, karena ini ibadah. Lain halnya kalau kita di sekolah atau di apa sekarang ini kita tes bagaimana cara sholat Anda, dites, lihat. Itu bisa. Ya, dinilai. Artinya apa? Untuk mana yang betul, mana yang kurang, mana yang salah kan begitu. Tapi kalau ini ibadah tidak bisa dilombakan. Ini ibadah itu sendiri, pelaksanaan ibadah maksud saya. Udah gitu kasih musik-musik, kasih nari-nari. Saya pernah terjebak di jalan Imogiri Timur itu. Iya, jam malam itu sudah habis kita pengajian bersama Ustaz Muslim, balik itu terjebak di situ. Ya. Yang saya ngelus dodo bahasa Jawanya itu. Jadi ibu-ibu manula. Itu nari-nari pakai apa? Performance, oh, apa nama istilahnya? Apa yang di, pokoknya begini begitu istilahnya apa namanya? Iya, jadi pakai gerakan begini sambil Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb, ibu-ibu manula, super. Didandani kayak gitu. Ini yang enggak beres ini. Siapa ini? Masya Allah. Sudah begitu mengganggu perjalanan lalu lintas, mengganggu ini dan seterusnya. Kok seperti itu disebut syiar? Inilah pentingnya ilmu sekali lagi. Pentingnya ilmu. Ya, betapa kita ini terjebak, terpedaya, tertipu oleh hal-hal. Ya, ya orang kalau orang nggak paham kemudian bicara berfatwa ya jadinya seperti itu. Kok mau-maunya ibu mestinya di rumah dia berzikir, dia apa subhanallah, bertakbir di rumah. Malah malam-malam itu sudah bukan jam 7, jam 8, tidak itu. Sudah jam 10, jam 11. Apa? Itu kan nanti masya Allah luar biasa. Ya, inilah perlunya kita. Ya, untuk menjadi apa? Katanya agen-agen perubahan kalau mahasiswa itu ya. Merasa hebat mahasiswa itu ya. Makanya kalau ingin betul-betul Anda merasa cendekiawan muda, agen-agen perubahan, jadilah agen-agen perubahan kepada kebenaran ya. Ini penting. Jadi klaim-klaim seperti itu bagi para mahasiswa biasanya ya, itu hendaknya betul-betul dibuktikan. Jadi ada membaca takbir, tahlil, tasbih, istighfar, doa, zikir ya. Dan itu disyariatkan ya. Setiap saat. Dan dianjurkan bertakbir mulai pagi hari tanggal 9 Zulhijjah sampai sore hari ya, terakhir hari tasyrik tanggal 13. Ini penting. termasuk zikir misalnya yang umum, ya, misalnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ini umum kapan saja. Tapi tadi ketika kita tahu bahwa 10 hari pertama itu hari terbaik untuk beribadah, mengapa zikir-zikir yang bisa kita lakukan di hari-hari biasa ya kita perbanyak pada hari-hari pertama sebulan 10 bulan Dzulhijjah. Ada nilai lebihnya karena itu hari terbaik untuk beribadah. Kemudian tadi buka, kemudian berhaji dan umroh. Ada yang mau berangkat? Ada yang mau berangkat tahun ini? Tidak ada. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberi kita kemampuan dan kekuatan untuk berhaji tahun depan, ya, atau tahun depannya lagi. Ya, pokoknya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberi kemudahan untuk melakukan haji dan umroh ke Baitullah. Allahumma amin. Ini jelas. Ya, karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Dan ini termasuk amalan yang paling utama. Ya, tentu saja ini bagi orang yang diberi kemampuan oleh Allah, ini kemampuan harta, kemampuan sarana transportasi dan juga kemampuan fisik. Ya. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Langsung amalan berikutnya adalah salat Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat yang banyak adalah salat. Salat lima waktu tentu saja dan juga salah satunya apa? Salat Idul Adha. Jumhur ulama berpendapat ini sunnah muakkadah. Sebagian berpendapat wajib kifayah, sebagian berpendapat wajib ain. Wallahu taala a'lam bisawab. Seandainya pun ini dianggap sebagai sunnah, sunnah bukan berarti ditinggalkan, tetapi hendaknya dihidupkan. Seandainya ini fardu kifayah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang melakukan kewajiban ini, ya, daripada orang yang tidak. Dan ya, wallahu taala a'lam bisawab, ya, ini jelas kuat juga pendapat, bahkan sebagian menguatkan, merajihkan ini hukumnya fardu ain. Terbukti para wanita yang sedang haid atau nifas, para gadis yang dalam pingitan pun diperintah supaya keluar menuju ke tempat-tempat sholat untuk menyaksikan syiar kaum muslimin. Ini menunjukkan kuatnya perintah ini dan barangkali pendapat fardhu ain ini pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, tapi sekali lagi seandainya fardhu kifayah atau itu sunnah muakkadah bukan berarti itu ditinggalkan. Ya, jadi usahakan bagi yang tidak punya uzur syar'i, ya, kita niatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tentu ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat jelas sholat lima waktu. Tapi selain itu ada sholat yang lain. Ya, begitu pula ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya, karena berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Masalah sholat saya kira tidak ada problem, sudah biasa kita lakukan. Kemudian jangan lupa tadi salah satu sunnah ketika kita mengerjakan atau berangkat ke musalla adalah bertakbir, ya. Jadi bertakbir. Kadang-kadang kita masih ngobrol atau diam atau bicara nanti masa apa ya? Ibu-ibu ini sudah ribut ada bicara masa. Berangkat ke sholat ya bicara masakan, pulang bicara masakan. Ya, kapan bertakbirnya? Kapan berzikirnya? Ya sudah lupakan dulu. Ya bertakbir. Dijaharkan. Bagaimana dengan wanita? Ya dijaharkan tapi jangan keras-keras. Sekedar didengar oleh teman dekatnya. Ya, seperti itu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Karena ini syiar. Ya, ketika takbir menggema di mana-mana, subhanallah. Ya, ini merupakan syiar Islam yang perlu kita hidupkan. Dan takbir tadi juga di mana-mana, termasuk ketika di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, di jalan atau di mana saja, termasuk ketika seseorang sedang berangkat menuju ke musalla, artinya tempat untuk sholat. Dan sunnahnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri dilakukan di tanah lapang, baik di lapangan atau pokoknya di tanah lapang, meskipun sah-sah saja dilakukan di masjid, tapi ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, bahwa kita ini ahlu sunnah, hendaknya menegakkan sunnah Rasulullah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Amalan berikutnya adalah berkurban. Berkurban, dan ini hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Kalau bulan yang lainnya bukan kurban namanya, aqiqah misalnya, ya, atau nasikah nama lainnya, ya. Tapi kalau kurban hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Kurban bisa dilakukan dengan menggunakan apa? Unta, sapi atau kambing. Kalau unta paling tidak sudah berumur 5 tahun. Hitungannya 5 tahun Hijriah. Kalau sapi sudah 2 tahun. Enggak boleh kurang. Pokoknya sudah masuk, sudah lengkap sempurna 2 tahun sudah. Akan kurang sehari enggak boleh. Kan begitu ya. Wong kita mau bikin KTP kurang 1 hari aja enggak boleh kok. Ya. Apa ini urusan dengan Allah? Jelas. Ya. 2 tahun. Sudah 2 tahun, minimal pas 2 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, domba atau gembel dan sejenisnya itu ya, minimal sudah 6 bulan. Adapun kalau kambing Jawa, di Sumatera itu enggak ada kambing Jawa. Ya. Ya, kalau kambing apa namanya? Kambing Jawa itu loh. Apa namanya? Yang kambing yang kambing-kambing bukan yang gembel, bukan yang domba, apa namanya? Etawa itu yang gede, yang itu jenis lainnya, sejenis itu. Kalau kambing-kambing orang kita lah. Kacang itu ya. Kacang itu lah, kambing kacang itu minimal 1 tahun hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Itu syarat yang harus terpenuhi. Kemudian syarat yang harus terpenuhi pula secara usia tadi. Kemudian secara fisik tidak boleh buta sebelah. Dengan jelas butanya jelas. Artinya betul-betul buta. Ya. Bayyin awaruha. Al-bayyinu awaruha. Tapi kalau misalnya secara lahiriah ini kayak enggak buta, tapi ternyata enggak bisa lihat. Ya, boleh enggak? Boleh. Meskipun itu tidak sempurna. Ya, jadi intinya nanti kurban itu karena fasalli li rabbika wanhar. Berkorbanlah untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Mendaknya kita memberi apa? Kurban terbaik. Yang paling gemuk dan paling sempurna, syukur-syukur paling mahal. Ya, pokoknya yang paling hebat. Ya. Tapi seandainya tadi ya, jadi al-awar awaru bai al-bayyinu awaruha. Al-awra'u al-bayyinu awaruha. Yang apa namanya jelas. Tapi kalau misalnya sepintas ini, oh ini sehat matanya. Oh iya sehat. Iya, tapi ternyata enggak bisa melihat sebelah. Ya. Maka ini ada yang menyatakan boleh. Karena itu yang di situ ada kaitnya, batasannya itu dengan jelas. Artinya sepintasnya oh ini jelas. Bahasa Jawanya picak gitu ya, picak. Ya, itu buta sebelah. Kalau misalnya buta semuanya bagaimana? Dalilnya kan buta sebelah. Ada yang ngeyel begitu. Loh, lawang buta sebelah aja enggak boleh. Tentu ini min babin aula. Ya, min bab aula. Lebih utama untuk buta semuanya. Begitu. Yang kedua yang pincang. Pincang betul-betul pincang jelas. Ya. Sehingga apa dia kalau berjalan dengan rombongannya itu dia selalu tertinggal dan tidak bisa mengikuti. Itu namanya pincang betulan. Enggak boleh. Yang jelas. Tapi kalau agak pincang tapi mungkin karena sakit tertentu kemudian masih bisa mengikuti enggak masalah. Kemudian yang penyakitan berat, jelas penyakitan. Ya. Jadi misalnya penyakitannya banyak. Nanti cek ke kudis misalnya, oh, gede, gemuk tapi kudisen, nah, jangan. Kudisen jelas, karena juga tidak sehat nanti. Atau misalnya dia kembung, ya. Perutnya, nah, gitu ya, masuk angin, seterusnya, jangan, yang jelas. Pokoknya nanti cek ke dokter. Ya, iya, cek ke dokter, cek up dulu. Ya, ini sehat tidak? Ya, dan salah satu konon katanya bisa dicek bahwa ini hewan ini sapi misalnya itu sehat tidak. Salah satunya apa? Itu bulunya, rambutnya. Sebenarnya rambut sapi itu dia halus dan rebah gitu loh. Rebah, tidak berdiri. Jadi kalau sapi itu rambutnya jekrek-jekrek itu sudah itu biasanya itu enggak sehat ternyata. Itu karena begitu. Ini pengalaman orang-orang yang terbiasa bergaul dengan sapi. Jadi kalau lembut, mulus, halus, ya itu sehat mesti. Begitu pula kalau kulit kita lembut, mulus, ya mesti gitu ya. Tapi kalau dipegang ini kasar, bersisi, ini enggak sehat. Ya seperti sama ternyata. Ya. Loh iya. Sehat itu. Makanya pentingnya kalau antum nanti mau menikah, boleh nazar. Ini subhanallah, ini sehat tidak lihat dari kulitnya. Loh iya, loh ini subhanallah, jangan tertawa. Nanti kalau membuktikan bingung sendiri nanti kalau enggak tahu. Iya. Jangan dipegang, enggak boleh dipegang, dilihat saja. Ya, dilihat saja. Oh, ini besi. Oh, mulus dari jauh sudah. Tangannya kan dilihat. Orang itu kalau tangannya mulus, lainnya insyaallah mulus. Kan begitu. Loh iya, makanya wajar dan tangannya itu begitu saja, gampang melihat. Ya. Penting juga akhwat boleh enggak melihat telepon? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi penting seperti itu. Tapi kalau bersalaman tidak boleh. Ini biar mantap ya, diraba enggak. Haram. Ya. Ini penting. Jadi subhanallah. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita sesungguhnya. Sesuatu yang dalam itu sudah tampak dari yang luar tadi. Sapi yang sehat dalamnya mulus dia. Apa halus dan seterusnya. Ternyata konon begitu berdasarkan apa? Pengalaman. Kemudian yang terakhir tidak yang sudah tidak punya sumsum. Artinya sudah tua banget, sudah tua renta gitu ya. Gedek tinggi besar ya, tapi sudah bahasa kita keriput begitu ya. Bahasa orangnya sudah keriput semua ya Jan. Jadi tidak pinjang sebelah, tidak buta sebelah. Yang berat-berat ya ini ya. Kemudian penyakit berat, kemudian tidak punya sumsum, artinya kurus sekali. Kurus. Sudah tua renta. Ya. Dulu masa mudanya Masya Allah, hebat. Ya. Juara binaragawan gitu. Nah, sudah umur 70 tahun sudah kempet enggak laku lah begitu. Ibaratnya begitu. Jadi juga demikian. Ya, ini penting berkaitan dengan masalah yang di apa namanya kurbankan. Kemudian satu kambing atau 1/7 sapi atau unta itu mencukupi satu kepala keluarga beserta istri dan anak-anaknya. Jadi misalnya ada seorang suami berkorban satu ekor kambing atau 1/7 bagian dari sapi, maka dia cukup, yang lainnya istrinya gak usah korban, anaknya gak usah korban ya, demikian sunnah. Jadi cukup ya, cukup satu seandainya demikian. Kalau misalnya bapak ini mau korban satu ekor sapi sendirian, wah itu tentu lebih baik, tentu lebih baik. Di pahalanya sudah mengalir ya. Bahkan termasuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Jadi misalnya ada istrinya atau anaknya sudah meninggal dunia, ketika seorang suami tadi kepala keluarga itu berkorban, maka diniatkan juga untuk siapa? Dirinya dan ahli baitnya, keluarganya. Termasuk siapa? Yang sudah meninggal dunia. Rasulullah demikian. Ya. Jadi itu mencukupi. Pertanyaannya, bolehkah kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini sering terjadi. Kalau itu wasiat, maka wasiat itu hendaknya dilakukan. Jelas, kalau itu wasiat dari orang tua atau siapa yang meninggal dunia, tolong saya punya harta ini, ya wasiat saya ditunaikan untuk berkorban misalnya, maka ditunaikan. Jelas. Masalahnya ketika dia tidak berwasiat, anaknya atau suaminya atau mungkin orang tuanya dia mampu, bolehkah? Sebagian ulama membolehkan, mengatasnamakan orang yang meninggal. Sebagian yang lain tidak ada, karena tidak ada contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Kemudian berkaitan dengan orang yang hendak berkorban. Idza dakhala ahadukum idza arada ahadukum an yudhiya, jika salah seorang di antara kalian hendak berkorban ya. Idza dakhala al-ashru afan ya kalimatnya. Idza dakhala al-ashru ya wa arada ahadukum an yudhiya, jika sudah masuk 10 hari pertama dari mulai tanggal 1 kemudian kita sudah berniat untuk berkorban, fala ya'khudanna, maka jangan sekali-kali mengambil, memotong, mencabut min sya'rihi wa basharatihi syai'an wa min au min dhufrihi syai'an. Barang siapa yang berniat korban besok ini, dan sudah masuk hari pertama, 10 hari pertama, maka jangan potong rambut. Ya, rambut apa saja. Ya, pokoknya rambut, atau dicabut enggak boleh. Atau kuku, enggak boleh. Atau kulitnya enggak boleh. Kalau rambut, ya kumis, enggak boleh, atau potong rambut biar ganteng, oh enggak boleh. Kalau mau potong kapan? Sekarang. Sebelum tanggal 1. Ya, sampai ya hewan kurbannya disembelih baru boleh. Jadi kalau yang sudah gondrong biasanya sudah jatah potong kumis atau potong kuku atau potong rambut sekarang juga atau besok ya, sebelum apa masuk 10 hari pertama kalau dia berniat. Siapa ini? Yang bersahibul kurban saja. Misalnya saya tidak berkurban, saya ekor kambing. Apakah istri saya? Oh enggak, istri saya tidak. Istri saya mau potong rambut kayak mau potong kuku enggak masalah. Anak saya enggak masalah, tapi saya yang tidak boleh. Ya, hanya dia. Kemudian bagaimana kalau rambut itu jatuh? Nah, atau mungkin misalnya dia kita sisir terjatuh enggak masalah. Ya. Ini enggak masalah seperti ini. Kuku. Nah, bagaimana kalau kuku kita berjalan tersandung udah panjang, kemudian apa? Terluka kita. Ini kalau dibiarkan waduh repot kan? Mau pakai kaos kaki apalagi, masukkan sulit, dikeluarkan apalagi. Bolehkah kemudian itu dipotong agar kita terhindar dari bahaya? Boleh, karena itu ada sebab. Ya. Sekarang kalau kulit, maksudnya kulit apa? Karena sebagian orang memahami ini, yang dipahami adalah rambut, kulit, dan kuku binatang yang disembelih. Tapi bukan itu maksudnya. Sahibul kurban, orang yang menyembelih. Orang yang tidak berkurban. Rambutnya, kumisnya, masuk bulu ketiaknya dan yang lainnya, kukunya, kemudian kulitnya. Kulit bagaimana? Contoh, ini jujur saja, seringkali ya, kita detail-detail bahasa Indonesianya apa ya? Itu loh, di tungkak. Aduh, tungkak ini bahasa Indonesianya apa lagi? Tumit. Tumit itu kan kita kadang-kadang pecah-pecahan sambil nunggu sholat biasanya, tangannya ini operasi kemana-mana. Enaknya, oh nikmatnya operasi ini, detail-detail itu. Ini tidak boleh. Itu yang dimaksud. Jadi tidak boleh nitili tungkak yang ya, tidak mulus tadi. Jadi contoh saja nanti kalau misalnya akhwat pengen sep, ya ukhti saya pengen melihat tungkak jenengan. Ya boleh, boleh. Sekedar tungkak ya, jangan dinaikkan. Boleh, kalau memang itu dibutuhkan. Kalau dicurigai di situ ada ya misalnya pecah-pecah dan seterusnya. Kalau tidak ya enggak, sudah cukup. Tangan itu menunjukkan kaki. Ya. Itu enggak boleh. Termasuk bagi laki-laki berkhitan. Ya, enggak boleh berkhitan. Lu kok ketawa? Hari lepas Syawal kemarin di sebuah masjid yang saya bergantian di situ mengisi dengan Ustaz Arifin, itu saya bertanya, ini yang biasa takmirnya lagi pulang kampung. Loh, ngapain Pak? Lagi khitan. Masya Allah, umurnya mungkin sudah adik saya itu. Ternyata beliau baru belum lama masuk Islam. Ya subhanallah. Ya sudah gede, bukan gede lagi. Ya. sudah takut itu dokternya. Ya. Tapi ya bagaimana lagi khitan? Itu gak boleh. Ketika dia hendak berkurban, maka khitan dulu atau nanti khitannya. Karena mengambil apa? Mengambil kulit. Ya, jadi ini, jadi seperti itu yang tidak bolehkan. Tapi kalau ada alasan, misalnya terluka, kemudian itu harus dipotong, tidak masalah. Ya kadang-kadang terluka, ini ada sobekan kulit dan apa yang harus dipotong, maka tidak masalah karena ada sebab dan itu berbahaya. Ya, ini apa hukumnya? Itu hukum tadi fala ya'khudanna, itu perintah, ya larangan maksudnya, larangan yang keras, apalagi dengan nun taukid. Ulama berbeda pendapat. Ya, apakah itu haram atau makruh? Sebagian berpendapat ini makruh saja, sebagian ini pendapat haram. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada hal-hal seperti itu, baiknya kita hindari saja. Ya, untuk keluar dari khilaf, ya, lebih baik kita hindari. Ya, karena ulama juga khilafnya kuat setahu saya di sini, apakah itu haram atau makruh. Ya, tapi yang jelas ini larangan Nabi. Paling aman ya sudah, ini larangan Nabi, tinggalkan saja, selesai. Ya, kecuali kalau ada uzur nanti baru. Ya, kira-kira ini memungkinkan untuk diambil atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penting. Kemudian pembagian hewan kurban. Yang jelas hewan kurban itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barang yang sudah atau hal-hal yang sudah diniatkan untuk Allah tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh. Tolong kalau jadi panitia, tidak usah dijual. Ini dijual kemudian dibelikan apa? Daging. Ini kulit, kikil, sama kepala, dijual ke pasar kemudian dibelikan. Ini enggak usah. Ya. Mengapa? Belum tentu daging yang kita beli di pasar itu bisa jadi campur aduk, bisa jadi caranya belinya tidak benar. Ya. Dan yang jelas, meskipun itu kulit, meskipun kikil, meskipun kepala yang konon barangkali menurut medis ini sumber kolesterol tinggi, tapi insya Allah ini barokah. Ini bukan sembarang daging, ini daging yang penuh barokah. Ya. Maka bismillah, makanlah insya Allah tidak mengapa. Ya, orang yang biasa mungkin darah tinggi, ya makan sate juga santai-santai. Beda kalau makan sate di mana? Di yang terkenal mana? Sate di Jogja. Yang paling enak dan yang paling mahal. Hah? Samirono, berapa satu porsi? 50.000. Begitu selesai satu porsi, keluar pusing. Soalnya harus bayar. Kalau ini Idul Adha, masya Allah, turah-turah sudah nikmat. Wah, sudah lepas sudah. Bahasa kita los. Lostrum ini, ya. Sudah mau makan sebanyak-banyak silakan. Jadi ini nyantai, nyaman kita. Dan ini insya Allah berbarokah. Meskipun barangkali yang ini yang itu kemarin dilarang, tetap bismillah tidak masalah. Jadi penting. Apa artinya jangan dijual belikan? Kecuali kalau sudah diberikan dan diterima oleh yang berhak menerima, mau dijual monggo, mau dikasih orang lain, mau dimakan, mau disilakan. Ya ini penting. Termasuk orang yang menyembelih tidak boleh diberi upah dengan bagian kurban itu, apapun bentuknya. Daging, kamu tak kasih upah daging, tidak boleh. Kikil tidak boleh, kepala tidak boleh, kulit tidak boleh, upah. Tapi sebagai upah. Kalau dia dikasih, kalau dia jagalnya ini miskin, dia berhak mendapatkan bagian karena dia orang miskin. Boleh tidak? Boleh dikasih, boleh banget. Kalau dia mungkin teman kita, kerabat kita, sahabat kita, perlu dikasih hadiah, boleh enggak? Boleh banget. Sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Bagaimana dengan panitia? Nah. Bagaimana dengan panitia? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, diberi upah. Kalau niatnya diberi upah, Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung tidak boleh. Kalau itu sebagai upah. Meskipun itu dalam nas itu, apa? Orang yang menyembelih. Tapi kalau sebagai hadiah atau sebagai apa? Hadiah sebagai orang fakir miskin, tidak masalah. Kadang-kadang itu yang kerja dibedakan pemberiannya dengan yang tidak kerja. Begitu kan? Rata-rata begitu. Loh, ini panitia ditambahin. Oke. Niat Anda memberi tambahan ke panitia ini sebagai upah atau sebagai hadiah? Kalau sebagai upah lebih baik tidak. Tapi kalau sebagai hadiah silakan, mau dikasih semua dia juga boleh. Kan begitu. Ya. Begitu pula yang bekerja. Terus terang saja itu ada. Saya bekerja di sini biar nanti dapat lebih. Saya enggak mau kerja kalau enggak dikasih lebih. Berarti niatnya apa? Ungkah akram dapat upah. Makanya seperti ini lebih baik jangan. Ya sudah, kalau kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau minta upah, minta upah yang lain, kasih duit. Aman, selesai. Habis itu terserah. Kalau enggak kasih duit enggak mau, pengin upahnya itu ya jangan. Lebih baik kita enggak usah kerja. Nanti kasih biasa. Jadi, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kalau itu di kita yang kerja juga ingin dijadikan sebagai upah, kalau enggak dikasih kita mencak-mencak dan seterusnya, maka ini jangan. Tapi kalau sebagai hadiah terserah, dikasih alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, tidak masalah. Jadi harus dibedakan antara upah atau bukan. Kalau sebagai hadiah ya, atau sebagai dia orang miskin yang berhak mendapatkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatnya atau akadnya sebagai upah, baik yang bekerja maupun yang memberi, maka itu lebih baik jangan. Ya, berkaitan dengan masalah binatang korban. Kemudian ulama menjelaskan itu dibagi tiga kelompok. Yang pertama dianjurkan orang yang berkorban dianjurkan supaya mencicipi daging korbannya. Ini penting kan Rasulullah ketika menyembelih hadyu yang 100 ekor unta itu 63 beliau sembelih sendiri, yang sisanya disembelih diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian mengambil sepotong-sepotong kecil dari 100 ekor unta itu, kemudian dia apa? Dimasak, kemudian beliau mencicipi dagingnya dan meminum kuahnya. Ini menjadi anjuran bagi kita. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, ya, mewajibkan untuk menikmati daging kurban ini. Maka dianjurkan untuk menikmati itu. Kemudian dibagi menjadi dirinya, kemudian dihadiahkan kepada sahabat, teman, karib, kerabat, dan yang ketiga hak fakir miskin. Apakah kemudian ini harus tiga-tiganya? Monggo, terserah. Yang jelas dia dianjurkan untuk mencicipi. Setelah itu silahkan diberikan kepada siapa saja yang berhak. Apakah kemudian harus tiga ini bagi sama? Tidak. Ya, tidak. Rasulullah nyatanya cuma apa? Ngambil surah apa? Satu potong kan? Berarti tidak harus misalnya daging sapi atau kambing ini jadi 30 kilo, kemudian 1 kilo, 10 kilo buat sahibul kurban, 10 kilo buat dihadiahkan, 10 kilo buat fakir miskin. Karena sebagian seperti itu memahami. Tidak harus. Wallahu ta'ala alam sawab. Yang jelas dibagi 3 kelompok saja. Adapun sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Ini berkaitan dengan masalah binatang korban. Dan bolehkah kita memberikan kepada orang non-muslim selama dia tidak memusuhi kita, apalagi dia tetangga mungkin karib kita dan dia secara umum dia baik, apalagi dengan begitu dia nanti bisa senang kepada Islam, maka itu boleh. Tapi kalau dia musuh Islam, misionaris dan seterusnya, maka jangan. Ya, karena mereka memusuhi kita, masa memusuhi dibantu, tidak mungkin. Kemudian lebih baik memang kita berkorban untuk daerah sekitar kita. Tapi kalau memang memungkinkan harus di tempat lain lebih membutuhkan, Allah Ta'ala alam suwab, sebagian ulama membolehkan ya untuk dikirim ke tempat lain. Itu pula nanti ada anjuran orang yang sahibul kurban hendaknya yang menyembelih sendiri kalau mampu, kalau tidak boleh diwakilkan. Ya, termasuk juga nanti membaca tasmiyah ya. Bacanya pembacaan tasmiyah bukan basmalah. Kemarin kita sudah pelajari perbedaan antara basmalah dan tasmiyah. Maka yang disebut adalah tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Nabi tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau mengatakan bismillah. Berarti namanya tasmiyah wallahu akbar. Allahumma hadza minka walak atau dan seterusnya, Allahumma taqabbal minni dan seterusnya. Nanti silakan dibaca doa-doanya seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah kurban. Kemudian amalan terakhir adalah diisi dengan berbagai amal soleh. Al iktsaru minal a'mali salihah, memperbanyak amal soleh. Terserah ada silaturahim. Ya, antum bisa membantu saudara antum yang membutuhkan dengan tenaga, dengan pikiran, membantu dengan hartanya mungkin. Tanya, antum tadi antum punya utang enggak? Mau punya berapa sekian? Mau enggak saya lunasi? Alhamdulillah. Ya seperti itu. Antum ini enggak punya ini enggak? Oh iya, saya belikan ini dan seterusnya. Saya kasih ini duit. Mungkin fakir miskin, itu para tukang becak, mungkin yang aktif ke masjid. Antum lihat. Jangan nunggu. Ya. Di dalam lafal-lafal hadis itu ada isyarat as-sa'i. Ya, alal armalah misalnya. Orang-orang yang berusaha untuk mengurus para janda, artinya as-sa'i itu orang yang mencari, orang yang berusaha. Bukan nunggu, terus saya nunggu gak ada orang yang minta. Oh gak begitu, kalau antum jadi orang kaya jangan nunggu orang datang meminta, karena dalam Islam ya, dilarang meminta. Tapi antum yang harusnya mencari, carilah kemana-mana ya. Jadi kalau jalan-jalan itu hanya cara ini, tempat kulineran paling hebat mana, enggak, cari orang miskin, cari fakir, cari mahasiswa yang mungkin dulu memang dia miskin tapi cerdas, dia pandai, dia orang baik, di sini dia gratis tapi untuk makan bingung, cari itu, subhanallah ya. Jadi cari ya, memberikan infak, memberikan sedekah, menyambung silaturahim ya, apalagi membaca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, menegakkan salat sunnah ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan berbagai kebaikan yang lain, membantu pokoknya apa saja, kerja bakti misalnya di sana di kampung ada kerja bakti ya, kerja bakti dan seterusnya, intinya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan pada bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini ada pertanyaan. Ustaz mau tanya. Loh kok mau? Mau itu baru mau. Ini mestinya usah pakai mau ya. Maaf ini. Saya kritik ini. Ustaz bertanya. Karena ini sudah bertanya. Kalau mau itu ya kapan tanyanya? Kan gitu saya tanya. Besok ya silakan. Ini seringkali kita keliru dalam menulis kalimat. Kalau mau berarti saya tunda dulu kan gitu. Ini maksudnya begitu. Ustaz, saya tanya, kaitan tadi di hari Sabtu tidak boleh berpuasa kecuali puasa wajib. Lalu bagaimana tata cara jika seorang puasa Daud dan jatuh pas hari Sabtu? Lalu gimana kalau pas hari Jumat? Kami harus puasa 1 hari sebelum sudahnya. Wallahu ta'ala alam nusab tadi. Khilaf ulama. Ini hadisnya jelas. La tasumu yawma sabati illa fi mafturidu alaikum. Jangan berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan. Nanti diwajibkan bagi kalian. Puasa apa saja ya. Bahkan sebagian ulama yang memahami ini termasuk misalnya tanggal 10 Muharram hari Sabtu, tidak puasa karena itu sunnah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Sabtu, tidak puasa karena puasa sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang lain, kalau ada sebab sebabnya apa diantaranya misalnya puasa yang ada sebab puasa Arafah, puasa 10 Muharram, 9 Muharram hari Sabtu, maka mereka membolehkan puasa. yang dimakruhkan di sini atau dilarang adalah puasa mutlak hari Sabtu. Bagaimana hadis tentang jangan puasa hari Jumat kecuali puasa sebelumnya dan puasa sesudahnya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Ada yang lain, kalau ini ya, jelas sudah dikalahkan dalil ini dengan apa namanya ucapan Nabi. Ya, ucapan Nabi, karena nanti ini ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan misalnya. Ya. Yang jelas Allah Ta'ala alam bisawab, kalau masalahnya ini hari Sabtu masih diperselisihkan, Allah Ta'ala monggo penjenengan ikut yang mana sesuai dengan ilmu yang penjenengan ketahui. Tapi kalau ikut yang berpendapat wajib artinya apa haram, maka kalau pas Daud ya dilewati itu misalnya Jumat itu puasa, maka Sabtunya libur, kemudian Ahad puasa. Allah Ta'ala alam. Bagaimana dengan larangan hari Jumat? Itu kalau mengkhususkan saja. Dan larangan ini larangan makruh. Ya. Kalau itu ada sebab, sebabnya apa? Puasa Daud kan gitu. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi seperti itu caranya. Kemudian bismillah, Ustaz senior saya di kampus mengatakan bahwa setiap mahasiswa wajib membayar 20 ribu untuk infak kurban. Maka saya katakan, ketika menghukumi suatu itu wajib, maka harus mendatangkan dalil. Satu kambing atas nama satu orang, satu sapi itu. Nah, kita mau kurban atas nama siapa? Saya memutuskan untuk tidak membayar. Tapi kalau senior saya tetap memaksa dan menuntut, apa yang harus saya lakukan? Dibayar. Dituntut kok. Mbak, senior itu senior apa ini? Apa status dia? Kan begitu. Senior di sini status dia sebagai apa? Kan begitu. Perintah-perintah orang lain status kamu apa? Kan begitu. Iya kan? Enak sekali. Senior ini hak dia apa? Wewenang dia apa untuk memerintah kita? Yang berhak kita taati siapa? Allah yang pertama, Rasul yang pertama. Yang kedua, kalau ini ibu-ibu atau calon ibu-ibu ya suaminya. Ini senior ini maksudnya suami. Nah, kalau senior di kampus barangkali suaminya kakak kelas. Loh iya. Kalau yang perintah suami, ya lihat dulu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk apabila berdurhaka kepada al-khaliq. Kita lihat sesungguhnya barangkali maksud ya, senior antum anti ini mungkin untuk latihan kurban. Biasanya begitu. Ada kelompok arisan, kelompok pengajian, ada di apa seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi niatkan saja. Kalau wajib memang tidak bisa kalau mewajibkan, karena dia bukan apa? Kalau dia bukan orang yang menjadi wali kita atau orang yang memang punya hak kepada kita. Kecuali kalau misalnya itu anjuran saja ya. Mungkin di kampus satu angkatan dianjurkan, kita minta bersama, tapi itu bukan infak kurban. Kalau itu misalnya iuran bareng-bareng, itu betul di sini. Di atas namakan siapa? Kalau satu kambing kan begitu. Ya. Kalau di atas namakan dia, alhamdulillah. Ada urunan, yuk kita urunan bareng, abis itu nanti untuk kurban untuk saya ya. Nah, kalau iya semua, alhamdulillah. Setiap tahun begitu saja. Mau juga saya. Ya kan? Tapi kalau kemudian ini untuk kurban bareng-bareng, tidak bisa. Tidak sah sebagai kurban. Tapi itu sekedar apa? Sebagai daging sembilan bersama. Apa? Biasa. Boleh gak dimakan? Oh, boleh banget. Ya, karena apa? Sebagai kita misalnya saat ini, ya, iuran ya 20 ribu, kemudian nanti beli kambing disembelih. Setuju nggak? Ya, diam kalau suruh urunan. Tapi kalau makan-makan setuju nggak? Setuju. Kalau iuran nanti dulu, kan begitu. Boleh kita iuran, tapi kemudian kalau ini sebagai infak kurban, maka betul komentar anti bahwa ini, ya. Untuk siapa? Kalau memang dihadiahkan untuk ikhwan, biar dia bisa berkorban, karena dia mungkin selama ini berjasa ini dan itu, dan tapi nggak punya duit, monggo. Ya, tapi kalau tidak, betul demikian. Yang kedua tadi kaitannya apa yang harus saya lakukan? Kalau memang itu iuran, kita bisa minta uzur, tidak masalah. Ya. Kalau tidak usulkan saja, gini saja, iuran ini dipakai untuk sembelian biasa, bukan untuk kurban. Kalau begitu ya sudah. Ya, selama itu memang anti mampu ya, dan itu ada kebaikannya, ya, untuk makan-makan bersama barangkali, atau menyenangkan orang lain dan seterusnya, insya Allah tidak mengapa selama tidak memberatkan, tidak mengurangi kewajiban yang lainnya. Jadi lakukan saja dengan catatan bahwa ini bukan untuk kurban bersama, tetapi untuk di atas namakan siapa. Kalau memang kita ikhlas untuk dia membantu, tidak masalah. Atau kalau tidak, ya, dialokasikan untuk makan makanan biasa aja, jadi sembelian biasa. Baru nanti kita sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, boleh seperti itu. Jadi yang dilakukan demikian, sampaikan baik-baik, ya, dan menyampaikan dengan baik-baik, jangan membantah. Orang itu kalau metode membantah biasanya tidak diterima. Tapi ajak duduk baik-baik. Ya, kalau perlu, Mbak senior, nanti ketemuan saya di kantin ya, gitu ya. Habis itu kita traktir. Ini loh, saya mau ngomong ini, setahu saya ini nggak ada seperti ini. Baiknya ini kita iuran untuk nanti setelah itu kita sedekahkan, bukan untuk sebagai kurban. Tidak ada latihan kurban. Yang kedua, kalaupun kita untuk kurban, atas nama siapa? Atau mbak saja misalnya, kan belum tahu selama ini misalnya gitu. Oke, kalau dia memang selama ini pengen begitu, mau loh. Tapi perlu dipertanyakan juga, termasuk ini, senior ini, statusnya apa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita bahas. Afwan, ini sampai jam 5 kurang 5 menit. Tidak sadar. Ya, tidak sadar sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, bagaimana Pak? Pribun-pribun, ya masih ada 5 menit ya, boleh ya? Iya, ya. Sampai, iya, sampai kurbannya disembelih. Jadi misalnya kurbannya disembelih tanggal 11, jangan nunggu sampai tanggal 11. Misalnya gitu, jadi tanggal 10 langsung disembelih, sembelih, dia sudah boleh memotong rambut dan seterusnya. Iya, sampai selesai di sini. Oke? Iya. Iya. Kalau kulitnya nggak ada yang mau nerima, kasih saya. Loh iya, kulit sapi itu dijual mahal. Iya. Ya sudah. Kulitnya nggak mau terima, siapa yang nggak mau terima? Aneh, nggak mau terima kulit. Ya. Diserah terimakan dulu kepada yang berhak menerima, nanti setelah itu silakan panjenengan menjual gitu loh. Jadi kulit tidak harus dimakan. Enggak. Artinya ketika misalnya panjenengan berkorban, kulitnya dikasih saya, ya, terserah saya. Yang penting sudah saya terima. Ya, mau saya jual, mau saya kasih orang lain lagi monggo, terserah. Seandainya nggak ada yang mau ya sudah, sahibul korban membawa, nanti kasih orang lain lagi yang mau. Ya, jadi tidak perlu dijual. Kemudian dibelikan daging. Tadi ya sudah kita sampaikan. Meskipun itu maslahat itu tetap lebih baik maslahat sesuai dengan syariat. Itu kan maslahat menurut pikiran kita. Belum tentu setelah beli sana ternyata dicampur daging. Na'udzubillah misalnya daging babi, daging ini dan seterusnya. Sudah enggak mungkin habis makan malah muntah-muntah. Bisa jadi. Ya, karena kita menggunakan apa? Logika. Tapi seandainya itu dipakai, boleh di ini dan seterusnya. Jadi silakan nanti tetap insya Allah ada. Ya, kalau enggak nanti berikan misalnya ke insya Allah boleh dibelikan ke ini misalnya TPA, siapa pengurus TPA? Ya, pengurus TPA menerima, habis nanti dijual kemudian dipakai untuk apa? Beli buku ikro, boleh enggak? Boleh insya Allah seperti itu, mesti bermanfaat, jangan sia-siakan rezeki. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, termasuk memberi itu hatta memberi sebiji separuh kurma, ya, membiji kikil yang enggak ada apa-apanya pun jangan meremehkan untuk memberi kepada orang, termasuk yang memberi, termasuk yang menerima. Jangan sekali-kali merendahkan, meremehkan itu kebaikan. Termasuk rezeki dari Allah. La in syakartum lazidannakum. Termasuk rezeki kita yang harus wajib, yang harus disyukuri. Jadi demikian, solusinya tetap ada. Enggak mungkin enggak ada solusinya. Oke. Tadi satu lagi. Maksudnya kalau nyembelih, kalau nyembelih pakai pisau. Lah iya, pakai pisau. Oh gitu. Beliau pakai baju, pakai pisau. Begini, ketika beliau berhaji, beliau membawa unta. Nah, ulama berbeda pendapat. Mana yang paling utama, unta, sapi atau kambing? Kalau itu bersendiri, jelas unta lebih baik daripada sapi. Sapi lebih baik daripada kambing. Mengapa tadi? Al-Asman wal-Akmal, yang paling gemuk, paling sempurna semuanya, yang jantan, yang ganteng, yang gagah, yang mahal, yang gemuk, pokoknya begitu. Ya, sekarang kalau satu ekor unta, kemarin Ustaz Abu Sa'ad, saya tanya Ustaz, pesan dua ekor unta di untuk Suriah itu, satu ekor unta harganya $2,500. Yo, lebih jauh lebih mahal, lebih bagus daripada kambing paling yang bagus 3 juta sudah bagus kan. Ya, hampir 30 juta ya, 26 sekian juta, dengan 3 juta jelas lebih baik yang itu. Tapi kalau itu satu ekor sendiri. Adapun kalau dibagi 7, ada yang mengatakan kambing lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji dengan unta. Adapun ketika beliau berkorban biasa dengan apa? Domba. Ya. Jadi dua-duanya boleh diamalkan, silahkan. Mana yang terbaik? Yang terbaik insyaallah yang paling baik dan paling bermanfaat, itu yang terbaik. Karena khilaf ulama, apakah kambing, apakah unta. Ya. Ada yang mengatakan kalau tetap kambing karena Nabi menyembelih kambing. Ya, tapi Nabi ketika berhaji pakai unta. Kan begitu. Ya. Yang lainnya yang unta, karena unta lebih begini, lebih besar dan seterusnya. Allahu taala alam bisawab. Yang jelas sekali lagi, kalau dari sisi lahiriah itu yang mana yang paling bagus, paling mahal, paling sempurna, paling sehat, paling semuanya super paling begitu ya. Allahu taala alam. Arun Nabi pernah tadi 100 ekor unta ketika berhaji, dan juga kalau hari-hari biasa korban biasa beliau dengan domba yang besar, yang bahasa kita punya kacamata itu ya, itu harganya ternyata lebih mahal ya, seperti itu. Ada pakai kaos kaki, pakai kacamata itu kan, itu lebih mahal. Allahu taala alam. Dan warnanya yang putih itu juga disebutkan, nanti warna putih itu warna yang lebih utama daripada warna yang hitam ya, itu juga demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.